Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan, sebelum kita lanjut, anak ingin mengajari, meskipun nanti ada pelajaran khusus tentang itu, tapi tidak mengapa dari sekarang sudah mulai belajar bagaimana mengeluarkan aslul masalah, pokok masalah, yakni harta dibagi berapa gitu pada masalah tersebut. Nah, pada masalah Umariyah, dua masalah tersebut, Umariyatain. Masalah pertama zauj wa ummu ab. Syekh kan langsung mengatakan fal mas'alatul ula min sittah, ya kan? Langsung menetapkan masalah yang pertama, ya. 6, yakni aslul masalah, pokok masalahnya 6, yakni harta dibagi 6. Bagaimana caranya mengeluarkan itu? Itu ada caranya. Nah, mudah, yang penting matematikanya mahir. Matematika sederhana ya, dasar. Nah, sekarang antum tulis dulu aja di samping zauj ya. Zauj, suami berapa bagiannya? Nis. Nah, jadi setengah. Kemudian di bawahnya um bagiannya berapa? Tsulutsul baqi. Tulis di sampingnya tsulutsul baqi. Sepertiga yang tersisa. Nah, kemudian al-baqi, kemudian al-ab, di bawah al-ab, sampingnya al-baqi. Nah, secara taksib, kita melihat yang furud saja. Furud yang ada nisfu dan thuluth al-baqi. Kita melihat di situ penyebutnya. Yang di bawah itu apa namanya pada matematika? Penyebut ya. Penyebutnya beda kan? Dua dan tiga. Nah, itu tidak bisa dibagi itu. Jadi harus dibesarkan nilainya. Caranya mengambil angka yang bisa dibagi 3 dan dibagi 2. Caranya dikalikan aja 2 kali 3. 2 kali 3 dapat 6. Berarti aslul masalahnya 6. Di atas tulis pokok masalah di atas 6. Di deretan kolom anis dan tulus itu paling atas, akhirnya keluarkan angka 6. Karena angka 6 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Begitu cara mengeluarkannya. Jadi setelah itu kita bisa bagi kan. Zauj nis, setengah. Coba antum beri berapa jatahnya berarti? 6, setengah dari 6. Ya, ini 1/2 kali 6 kan bisa keluar hasilnya berapa? 3. Salasa. Kan begitu. Kemudian tsulutsul baqi. Sepertiga dari yang tersisa. Berarti bukan sepertiga dari 6 ya. Sudah diambil 3 oleh zauj. Berarti sisanya 3. Nah, berarti tsulutsul baqi berarti sepertiga dari 3. Hasilnya berapa? 1. Makanya kata Syekh wal ummi tsulutsul baqi wahid. Ya, berarti 3 tambah 1 4. Jadi dari 6 bagian harta sudah diambil 4. Sisanya berapa? 2 al-baqi, itulah untuk al-ab. Ya. Nah, sekarang kita keluarkan aslul masalah untuk masalah yang kedua, yaitu zaujah, dan ab. Zaujah di sini bagiannya rubu. Yang tulis zaujah, kemudian di sampingnya, samping kanannya lagi rubu. Kemudian di bawahnya tulis kemudian di samping kanannya thuluth al-baqi. Kemudian di bawahnya lagi al-ab, samping kanannya al-baqi. Nah. Ya. Nah, sekarang lihat. Untuk zaujah bagiannya rubu, seperempat. Thuluthul Baqi. Ada angka penyebut sekarang angka 4 dan angka 3. Sama ya. Angka 4 dan angka 3 itu enggak bisa kan dibagi kan? Nah, harus disamakan penyebutnya atau dicari penyebut yang bisa terbagi ke angka 3 dan angka 4. Caranya bagaimana caranya tadi? Dikalikan saja. Berarti dia kali 4. Gitu caranya. Dia kali 4 berapa hasilnya? 12. Syekh di sini mengatakan asal masalahnya 4 padahal. Sementara yang kita dapatkan hasilnya dari 3 kali 4 itu 12. Enggak masalah, tulis aja dulu. Nanti ketemu. Nanti akan ketemu 4. Nanti disederhanakan setelah itu, dikecilkan lagi. Yang penting langkah awalnya penyebut dulu dikalikan supaya bisa dibagi ke semuanya. Bisa dibagi 1/3, bisa dibagi 1/4. Jadi 3 kali 4, 12. Berarti untuk tahap awal harta dibagi 12, enggak apa-apa. Masalahnya 12 dulu. Kita proses sekarang. Zaujar rubu. Berarti 12, 1/4 dari 12 berapa? I. Rubu, 1/4 dari 12 bagian harta berapa? 3. Berarti kita beri zaujah 3. Tulis saja dulu 3. Jadi untuk zaujah 3. Samping kanan sana lagi ya. Berarti sudah 3 deret. Nah, seperti yang di atas contohnya. 3 ya. Kemudian untuk thuluthul baqi, 1/3 tersisa. Berapa harta yang disisakan? Sudah diambil berapa tadi? Dari 12 sudah diambil 3. Tersisa berapa? 12 kurang 3 berapa? 9 ya. Nah, berarti tersisa 9. Berarti untuk thuluthul baqi, yakni 1/3 dari 9 itu. Bukan 1/3 dari 12, tapi 1/3 dari 9. Hasilnya berapa? 1/3 dari 9. Yakni 1/3 kali 9. 9 bagi 3. Hasilnya? 3. 1/3 dari 9. Arti 1/3 kali 9. Berarti 9/3. Hasilnya 3. Berarti untuk berapa? 3. Tulis 3 untuk Baik. Berarti berapa harta yang tersisa? Tadi zaujah sudah dapat berapa? 3. Dapat 3. Berarti sudah 6 semuanya. 12 kurang 6 berapa? 6. Berarti yang tersisa al-baqi 6 untuk al-ab. Ya. Ini hasil yang kita dapat. Jadi pokok masalahnya 12. Untuk zaujah 3 bagian. Untuk 3 bagian. Untuk ab 6 bagian. Angka ini bisa disederhanakan enggak? Bisa dikecilkan enggak? Semua angka ini. Bisa kan? Dibagi berapa? Dibagi 3 kan? Antum bagi 3 semua. 12 bagi 3 berapa? 4. Berarti tulis lagi di kolom ke sana lagi. Kolom berikutnya di samping kanannya lagi. 4. Nah, masalahnya sudah disederhanakan jadi 4. Terus jatah zaujah 3 dibagi 3. Sebenarnya dibagi 3 ke bawah. Jadi 12 bagi 3, 4. Jatah zaujah yang tadinya 3 dibagi 3 dapat berapa? 1. Kemudian jatah tadi 3 dibagi 3 juga dapat 1. Kemudian jatah ab tadinya 6 dibagi 3 dapat 2. Jadi hasil akhirnya aslul masalah min arba. 4 seperti disebutkan Syekh. Zaujah dapat berapa? 1 seperti kata Syekh. Dapat 1, 1 seperti kata Syekh. Sisanya berapa? 2 untuk ab. Seperti disebutkan Syekh. Ketemu kan? Hasil akhirnya akan ketemu. Jadi ketika angka itu besar dan bisa disederhanakan. Disederhanakan dengan cara tadi. Gitu caranya. Mengeluarkan aslul masalah. Masalahnya. Nah. Gitu cara pembagiannya. Setelah itu tinggal antum bagikan hartanya. Berapa hartanya misalkan? 1 miliar. Terlalu banyak. Orang kaya ini. Tinggal 1 miliar berarti misalkan tadi untuk masalah yang pertama. pokok masalahnya 6. Untuk suami 3. Berarti 3 bagi 6 kali 1 miliar. Nah itu sudah bagiannya dia. Untuk wahid berarti 1. 1 asal masalahnya 6. Berarti 1/6 kali 1 miliar. Itu dia bagiannya. Untuk 2. Ya. Berarti 2/6 kali 1 miliar. Sudah terbagi warisannya. Begitu pula di bawah. Tinggal antum bagikan dengan cara itu. Yang di bawah itu berarti, yang di bawah itu berarti untuk zaujah 1/4. Nah, 1/4 kali 1 miliar. Untuk 1/4 kali 1 miliar. Untuk 2/4 kali 1 miliar. Nah, begitu caranya. Jelas ya? Kita lanjut. Amtsilatu ahwalil man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Amtsilatu ahwalil ummi. Al-awwalu halaka halikun. Nah, jadi ini contoh-contoh keadaan-keadaan al-um pada pembagian warisan. Nah, kita coba bagikan ya. Al-awwal fadhlan. Al-awwalu halaka halikun an ummin wa abin lil ummi ats-tsulutsu li tamami syuruti wal baqi lil abi. Tayyib. Wal baqi lil abi. Lil abi. Ada orang mati meninggalkan ahli waris dan ab, ibu dan bapaknya. Nah, lil bagian warisan berapa? Ingat, keadaan warisannya berapa? Thuluth, sudus, dan thuluthul baqi. Nah, thuluth dia dapat utuh thuluth. Kalau tidak ada yang menghajibnya, menutupinya turun ke sudus. Yaitu tidak ada fa'lun waris dan tidak ada apa? Adadun? Enggak syaratnya? Adadun minal ikhwah awil akhawat aw minhuma. Tidak ada sejumlah saudara. Jadi tidak ada minimal 2 saudaranya. Tidak ada fa'lun waris, tidak ada sejumlah minimal 2 saudaranya. Dan bukan termasuk masalah umariyatain. Bukan termasuk masalah umariyatain. Di sini kita lihat apa ada far'un waris bersama mereka? Enggak ada kan? Kemudian yang kedua, adakah minimal 2 ikhwah atau akhwat? Tidak ada kan? Ini masalah umariyatain bukan juga kan? Berarti dapat berapa? Thuluth. Nah, berarti lil ummi ats-tsuluth. Begitu cara penerapannya. Tamam. Li tamami syuruti. Karena sempurnanya syarat-syarat. 3 syarat kita uji semua tadi. Semuanya sempurna. Nah. Berikan 1/3 untuk Ya. Karena dia sendiri ahlul fard. Berarti aslul masalahnya langsung. Langsung saja 3 berarti kan begitu ya. 3. Nah, berarti al-um dapat berapa kalau begitu? 1/3 dari 3 berapa? 1. Wal baqi, catat dulu. Catat. Ini kan maksudnya masih tahap latihan. Di kertas, di kertas. Antum di kertas, oret-oretannya di kertas. Nah. Untuk latihan seperti itu. Nanti bisa antum rapikan di kitab. Jadi tulis dulu berderet ke bawah ya di bawahnya ab. Berapa? Tulis samping kanannya jatahnya 1/3. Kemudian di bawahnya al-ab samping kanannya sejajar segaris ke bawah dengan thuluts itu al-baqi, untuk apa al-baqi sisanya. Nah, tadi langsung kita keluarkan aslul masalahnya 3 karena cuma satu angka sepertiga. Jadi langsung kita ambil 3 pokok masalah di atas, paling atas di deretan kolom ketiga ya. 3 taruh di atas. Jadi harta dibagi 3 gitu. Harta dibagi 3 itu makna aslul masalah. Pokok masalahnya 3-nya dibagi 3. Tamam? Kita berikan thuluts untuk tadi sepertiga, jadi sepertiga dari 3 berapa? 1, berarti tulis 1 di sederet dengan thuluts 1. Nah, itu dapat 1 dia. Nah, berarti al-baqi sisa harta berapa dari 3? Diambil 1 oleh sisa 2. Berarti tulis di bawahnya dari tan'ab dapat 2. Iya, paham ya? Dapat 2. Jadi harta habis sudah. Nah, jadi tinggal dibagi kan. Berapa misalkan peninggalannya 10 juta ya, berarti ibu dapat seper. Berapa tadi bagiannya? 1, asal masalahnya 3, berarti 1/3 dari 10 juta. Sisanya 2 untuk ab, 2/3 dari 10 juta. Begitu. Baik. Asani halaka halikun an ummin wa ibnin lil ummi as-sudusu li wujudil far'il warithi wal baqi lil libni. Contoh kedua. Wal baqi lil ibni. Baik, contoh kedua, ada mayit ahli waris yang ditinggalkannya dan ibn. Ya, kita lihat Ya, kata Syekh lil ummi sudusu, untuk 1/6 li wujudil far'il waris, karena adanya far'ul waris. Ya. Syarat pertama untuk dapat thuluts yaitu tidak ada far'ul waris yang menutupi, enggak terpenuhi karena ada ibn. Ibn adalah far'ul waris. Iya kan? Berarti menutupi jatah dari 1/3 turun menjadi sudus. Nah, kita kasih sudus saja. Ya, jangan beri 1/3. Wal baqi sisanya lil ibn, untuk ibn. Nah. Jadi aslul masalahnya berapa? 6. Ya, langsung saja 6. Jadi untuk sudus. Seper 6 dari sudus berapa? Seper 6 dari sudus dari 6 berapa? 1. Dapat 1. Sisanya berapa? Al-baqi 5. Nah, khamsa itu untuk ibn. Jadi wahid lil wahid wal baqi khamsa lil ibn. Itu. Alhiqul fara'idu bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Naam. Ats-tsalitsu halaka halikun an ummin wa akhwaini li abin. Lil ummi sudus. Lil ummi as-sudus. Liwujudi adadin minal ikhwati wal baqi lil akhwaini. Mayit meninggalkan ahli waris dan akhwain li ab, dua saudara lelaki seayah. Mayit kata Syekh lil as-sudusu, untuk 1/6. Kenapa? Liwujudi adadi minal ikhwa, karena ada sejumlah ikhwa. Ya, ini syarat kedua. Nah, tidak bisa dapat thuluts karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Yakni ada minimal 2 saudara di sini sehingga menutupi dari jatah 1/3 turun ke sudus. Nah, sisanya untuk al-akhawain. Al-akhawain li'ab. Dua saudara lelaki itu dzakar kan? Akhawain kan dzakar ya. Laki-laki. Dan itu dua saudara seayah. Itu termasuk ahlu ta'sib. Yang mewarisi secara ta'sib. Jadi dia termasuk aula rajulin dzakar. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikan jatah warisan ya kepada para miliknya. Di sini saja sudah sudus. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, yang tersisa untuk laki-laki yang paling berhak secara ta'sib. Di sini dua bersaudara laki-laki itu saudara seayahnya mayit itu adalah aula rajulin dzakar secara ta'sib, sisanya dia ngambil. Jadi asal masalahnya berapa berarti? 6 ya. Untuk sudus berarti sah. Satu, sisanya 5. 5 itu diberikan ke dua bersaudara seayah itu. Dua saudara seayah. Ya. Bagaimana caranya? Karena dua orang ini. 5 yang tersisa. Ya, 5 yang tersisa kan? Untuk dua orang. Bagaimana caranya? Dibagi di antara keduanya secara merata ala sawa. Karena keduanya sejenis dan sederajat. Nah. Di atas itu ada kita lewati fa inna kulla dzakari wa untha min jinsin idza kana fi darajati wahida kana lidzakari mithl hadhihi al-unthayain aw 'ala as-sawa. Nah, ini salah satu contoh 'ala as-sawa ini. Dua bersaudara, saudara seaya, jadi jenisnya sama saudara seaya, derajatnya sama, berarti dibagi rata di antara keduanya. Baik. Ya, ini 2,5 ya. Dari 5 itu 2,5. Ar-rabi'u. Halaka halikun an ummin wa akhwaini wa abin lil ummi as-sudusu liwujudi adadin minal ikhwati wal baqi lil abi. Mayat meninggalkan dan akhwain serta ab. Tiga diwarisnya sekarang. Baik, akhawain di sini tidak disebutkan akhawain apa. Tapi enggak masalah. Karena bagaimanapun juga dia tertutupi oleh ab. Kan ada ab. Ya, ikhwa itu tertutupi oleh ab. Lebih kuat ab, nanti kita lihat ya. Jadi di sini dapat sudus, kata syai dapat sudus liwujudi ada di minal ikhwa. Jadi sejumlah ikhwa di sini dua orang minimal ya di sini menutupi jatah dari thuluth ke sudus meskipun keduanya mahjubain bil ab, meskipun keduanya sebenarnya tertutupi oleh ab. Ini berarti di atas mazhab apa nih? Mazhab jumhur yang telah kita pelajari di atas. Nah, dan ini yang lebih kuat sesuai dengan lahiriah mana ayat. Baik. Wal baqi sisanya 5 untuk ab. Akhawain tidak dapat. Kenapa? Mahjubain bil ab, tertutup oleh ab. Karena alhiqul fara'idu bi ahliha, sudah kita ilhaq bagian sudus. Kemudian fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, yang tersisa untuk pria yang paling berhak secara ta'sib. Di sini ada dua pria. Ya, ini ab dan dua akhwain. Ini dua golongan ini. Ini berbeda jenis kan? Nah, ini satu jenisnya ab. Ya. Ini akhwain. Tamam? mana yang lebih aula, mana yang lebih kuat mewarisi jihad yang tersisa secara ta'usid, ab atau akhwain, ab lebih kuat. Nanti kita pelajari pada bab pembagian warisan secara ta'usid. Nanti dipelajari di sana bahwa usul lebih kuat daripada hawasi. Nah, ini asal ini lebih kuat dia. Jadi dia mengatakan akhwain. Heron insyaallah. Lanjut ya, mirathul ab. Mirathul abi. Yarithul ab, yarithul abu ima bil furudi wa ima bit ima bil fardi. Yarithul abu ima bil fardi wa ima bit ta'sibi. Wa ima bil fardi wa ta'sibi. Baik. Warisan al-ab, ayah, mewarisi dengan tiga cara. Masing-masing ada syaratnya. Imma bil fardi, ya. Yang kedua, imma bil ta'asib. Yang ketiga, imma bil fardi wa ta'asib. Yang ketiga ini, dia mewarisi dengan dua cara. Dia dapat bagian fard yang ditentukan, juga sisanya dia dapat. Nah, masing-masing ada syaratnya. Tamam? Yang pertama itu dengan fard saja, bagian tertentu yang ditetapkan. Yang kedua, menunggu sisa ta'asib. Ya. Yang ketiga, secara fard dan ta'asib. Fadhil. Fayarithu bil fardi faqat idza kana lil mayyiti dzakaru warithin. Dzakarun dzakarun warithun minal furu'i. Wa farduhu as-sudusu liqawlihi ta'ala wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun wa liqawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin fa idza akhadha al-abu farduhu kana al-baqi li aula rajulin dzakarin wa dzakarul Wadakarul furu'i awla bit-ta'sibi minal abi. Kama ya'ti insya'Allah. Satu ini ya. Fayarithu bil fardi faqad. Jadi ayah mewarisi secara fard saja. Apabila mayyit memiliki dhakarun warithun minal furu'. Jadi mayat ya, meninggal dalam keadaan meninggalkan bersama ab, bersama ayahnya ada keturunannya yang mewarisi berupa dzakarun warits. Ya, dari furu'nya keturunannya ada dzakarun warits. Dzakarun warits masih ingat? Jadi laki-laki yang mewarisi yaitu apa? Ibnun wa in nazal ya, meskipun tuh turun. Ibnun, ibnu, ib ibnin dan seterusnya. Ya, ibnun, ibnu, ibnin, ibnu, ibnin. Nah, jadi dzakarun warits itu ibnun, ibnu, ib, ibnin. Baik, nanti akan ada bab khusus tentang ini, pembahasan ahlu ta'sib yaitu dzakar warits nanti ada. Gambaran awal ibnun, ibnu, ibin, ibnu, ibnin gitu ya. Berapa bagiannya kata Syekh Sudus? Seperenam. Ya, seperenam. Berdasarkan ayat wali adawaihi untuk kedua orang tua yaitu ayah dan ibu likulli wahidin minhuma untuk masing-masing dari keduanya as-sudusu seperenam mimma taraka dari harta yang ditinggalkan oleh mayyit in kana lahu walad apabila mayyit memiliki walad. Walad, keturunan. Apa tafsir walad dalam ilmu warisan? Ingat, walad meliputi keturunan laki-laki dan wanita ya. masuk ibn, masuk bint. Nah. Masuk ibn, masuk bint, walad itu. Baik. Ya. Kemudian, tetapi kenapa di sini pada pembahasan kita, ya, hanya disebutkan syaratnya apabila mayat memiliki zakar warid, yakni ibn atau ibn-ibn, yakni zakar saja, bin tidak masuk di sini pada persyaratan ini. Padahal ayatnya wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Karena, perhatikan, akan datang nanti, karena ini sekarang, ab hanya warisi secara fard. Tidak secara ta'asib. Ya, jadi dia dapat sudus dengan syarat mayat tidak memiliki walad yang zakar. Nah, padahal walad sebenarnya maknanya zakar dan unfa, tapi untuk cara pertama ini walad ya di sini hanya untuk yang zakar saja. Untuk yang bint nanti yang mewarisi dengan cara yang ketiga. Paham? Dan berdasarkan hadis alhiqul faraidu bi ahliha, bagikan jatah warisan yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Paham? Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, kemudian harta yang tersisa berikan kepada pria yang paling berhak mewarisinya secara ta'asib. Kita praktekkan hadis ini, fa idza akhadzal abu fardahu, apabila sang ayah sudah mengambil bagiannya, berapa tadi bagiannya? Sudus. Kanal baqi, adalah harta yang tersisa. Jadi al-hikul faradah bi-ahliya sudah. Ab sudah diberi sudus. Kemudian fama baqiya fahuwa li-aula rajulin dzakar, yang tersisa untuk pria yang paling berhak. Kanal baqi li-aula rajulin dzakar, adalah yang tersisa untuk pria yang paling berhak secara ta'asib. Dalam hal ini ada ibn. Atau ibn ada far'un warithnya mayyit yang berjenis kelamin zakar, maka wa zakarul furu'i awla bita'asibi minal ab. Keturunan laki-laki mayit lebih berhak mewaris secara ta'asib daripada ayah. Far' waris zakar itu lebih kuat daripada usul. Faham? Anak laki-lakinya lebih kuat daripada ayahnya. Jadi yang ngambil sisanya siapa? Anak laki-lakinya. Ayahnya tertutupi warisannya secara ta'asib. Kama saya ati insyaAllah. Jadi kalian bisa catat di sini. Atau antum sudah paham ya? Yakni warisan jalur ta'asib. Jalur ta'asibnya sang ayah di sini mahjud di ish. Jalur ta'asibnya ayah di sini mahjubun bil ibn ya. Bi dzakaril furu' gitu. Karena dzakarul furu' aula bi ta'asibna al-abadnya mahjub, tertutup dia oleh far'un warid dzakar warid. Far'un warid yang berupa zakar. Karena dzakarul furu' lebih berhak daripada ab. Wadih. Makanya nanti di cara yang ketiga yang akan datang, andaikan walad di sini wali abawai li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, kalau waladnya di sini bukan ibn tetapi bint, maka aib tidak tertutupi untuk ta'sibnya. Maka setelah diambil sudus, dia ngambil lagi yang si, yang sisa itu nanti cara yang ketiga. Makanya mewarisi dengan dua cara. Adapun untuk yang cara pertama bin Fard, karena walatnya ibn atau ibn yakni dakarul furu, dia lebih kuat, dakarul furu lebih kuat daripada ab, maka ta'sibnya ab tertutup mahjub oleh dakarul furu. Jadi bin Fard saja di sini. Baik, cara yang kedua, wayarithu. Wayarithu bit ta'sibi faqat idza lam yakun lil mayyiti far'un warithun liqoulihi ta'ala fa in lam yakun lahu waladun wa warithuhu abawahu wa warithahu Wawarithahu abawahu fali ummihi thuluthu. Fa faradha lil ummi wa lam yafrid lil abi. Fadalla ala annahu yarithu fi hadhihi al hali bi ta'sibi faqat. Baik. Cara yang kedua sekarang, mewarisi secara ta'sib saja, tidak dengan fard. Yaitu idzalam yakul lil mayyit far'un warith, apabila mayat tidak punya far'un warith. Tidak ada far'un warith baik zakar maupun unsa. Far'un warith di sini far', warith di sini umum ya. Yakni walad ya. Yakni tidak punya walad baik ibn maupun bin gitu. Dalilnya ini Fa in lam yakun lahu walad. Apabila mayat itu tidak punya anak, tidak punya walad. Walad ini farun walid, yakni bisa jadi anak laki-laki, bisa jadi anak wanita. Ini tidak punya anak sama sekali, baik anak laki-laki maupun wanita tidak ada sama sekali. Wa warithahu abawahu, dan yang mewarisi adalah kedua orang tuanya. Fali ummihi thuluth, maka untuk ibunya thuluth, sepertiga. Ini sudah kita lewati. Ketika tidak farun walid, maka om dapat thuluth. Loh, untuk ab mana? Maka jadi di sini Allah SWT menetapkan untuk berapa? Thuluth. Dan Allah tidak menetapkan bagian ab. Artinya apa? Tidak ada bagian fard. Tidak menetapkan fard untuk ab. Allah di sini pada ini fali ummi thuluth, menetapkan fardnya untuk dan tidak menetapkan fard untuk ab. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya ab yarithu fi hadhil hali, mewarisi pada keadaan ini bit ta'sibi faqat, secara ta'sib saja, karena tidak ada fard yang ditetapkan berarti secara ta'sib. Artinya sisanya dia tunggu. Jadi fathuluthu lil wal baqi lil ab, begitu. Misalkan dia bisa taklik. Fathuluthu lil ummi wal baqi liman? Lil ab. Bunyi ayatnya kan begitu kan? Fa in lam yakun lahu walad, apabila mayat tidak punya anak, baik anak laki-laki maupun wanita. Wa warithahu abawahu, dan yang mewarisi adalah ayah ibunya. Ayah ibunya mewarisi. Abawah. Fali ummihi thuluth, maka untuk ibunya sepertiga. Berapa untuk ayahnya? Fali abihi kam? Allah hanya menetapkan untuk ibunya itu sepertiga. Berarti untuk bapaknya berapa? Sisanya begitu, yakni alhiqul faraidu bi ahliha, gabungan ayat dan hadis. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, terapkan ayat dan hadis. Jadi berikan untuk ketika diwarisi oleh ayah ibunya, untuk ibunya thuluth. Berapa untuk ayah? Terapkan hadis alhiqul faraidu bi ahliha, ayat hadis di atas alhiqul faraidu bi ahliha, sudah thuluth. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, maka yang tersisa, kemudian yang tersisa untuk pria yang paling berhak. Siapa pria yang paling berhak mengambil sisanya di sini? Ab, secara ta'sib. Jadi fa thuluthu lil wal baqi lil ab bit ta'sib. Nah, inilah cara pembagian untuk ab secara ta'sif saja. Baik, kemudian yang terakhir, wayarithu bil fardi wa ta'sibi idza kana lil mayyiti far'un warithun minal inathi faqat lima sabaqa minal ayati wal hadithi wal abu huna aula rajulin dzakarin fayakunul baqi lahu bit ta'sibi. Nah, mewarisi secara fard dan ta'sib dengan dua cara sekaligus. Syaratnya idza kana lil mayyiti far'un warithun minal inathi faqat. Ini yang sudah disyaratkan tadi. Dengan syarat apabila mayat memiliki far'un warith, keturunan yang mewarisi minal inath, dari kalangan keturunan wanita faqat, keturunan wanita saja. Nah, far'un warith minal inath faqat, apa yang dimaksud di sini? Sudah lewat ya, contohnya apa? Bint atau bintul ibn ya. Nah, bins atau bintul ibn. Far'un warith minal inath itu bint atau bintul ibn, nanti akan datang khusus tentang waris, tentang banat ya, tentang banat yang mewarisi, banat yang mewarisi itu bint atau bintul ibn. Nah, lima sabaqa minal ayat wal hadith, berdasarkan apa yang telah lewat dari ayat dan hadith. Ayat yang telah lewat, coba kita lihat di atas. Wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Terapkan ayat ini ya untuk masing-masing dari ayah dan ibu itu seperenam ya, seperenam mimma taraka in kana lahu walad, apabila punya walad. Ayat. Berarti jatahnya berapa? Fardnya di sini maksudnya berapa? Sudus. Kalian taklik dulu. Wa yarithu bil fardi ay as-sudus. Sudah takliknya? Lima sabaqa minal ayah wal hadith, berdasarkan apa yang terlewat pada ayat, yaitu wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. In kana lahu walad. Nah, di sini walad yang dimaksud apa? Saya syaratkan tadi, walad yang dimaksud adalah inath ya, unsa. Wal hadith, dan berdasarkan hadith al-hikul faraid bi ahliya fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Nah, jadi al-hikul faraidu bi ahliha di sini barakallahu fikum, al-ab dapat berapa fardnya? Sudus, karena ada walad, yang dalam hal ini waladnya adalah far'un warith minal inath ya, keturunan wanita. Kemudian fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, kemudian yang tersisa untuk pria yang paling berhak, wal abu huna aula rajulin dzakar, dan ayah di sini adalah pria yang paling berhak. Fayakunul baqi lahu bitta'sib, maka sisanya untuk dia secara ta'sib. Jadi kenapa di sini bisa mewarisi dengan dua cara? Sudah mewarisi secara fard, yaitu sudus seperenam sama dengan yang pertama, cara pertama, yaitu fardnya sudus. Nah, tetapi di sini setelah mewarisi sudus, dia juga yang mengambil sisanya secara ta'asib. Kenapa? Karena walad mayit adalah wanita. Sedangkan aula rajulin dzakar yang mengambil sisanya tentunya ab. Beda dengan yang cara yang pertama, yang bil fardhi faqat. Ab dapat sudus karena walatnya mayit adalah laki-laki, anak keturunan laki-lakinya mayit menutupi ab secara ta'asib, sehingga di situ tidak bisa mewaris secara ta'asib. Beda di sini, keturunan mayat adalah anak wanita. Jadi sisanya diambil oleh al-ab. Jelas ya? Ah, barakallahu fikum. Cukup. Contohnya nanti. Jadi dihafalkan apa yang sudah kita pelajari, nanti fahami, nanti gampang penerapan contoh-contohnya. Eron insyaallah. Nah. Fadhlu subhanallahi walhamdulillah.